إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Lafzatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullah sebagai nasihat untuk putranya. Maka kita mengambil pelajaran dari untaian-untaian nasihat tersebut. Ya. Faslun, pasal yang berikutnya. Manhajun tarbawi fil yaumi wal lailah. Manhaj atau metode pendidikan dalam waktu sehari dan semalam, ya, pada setiap harinya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, falzam nafsaka ya bunayya al-intibah inda tulu'il fajri. Maka hendaklah engkau jaga dirimu, wahai putraku, untuk senantiasa terus menerus ketika engkau bangun dari tidur pada saat terbitnya fajar. Wala tatahaddats bi haditsid dunya. Maka pada waktu-waktu itu jangan ada pembicaraan urusan dunia. Faqad kana salafu salih rahimahumullah la yatakallamuna fi dzalikal waqti bi syai'in min umuri dunya. Dan dahulu salafuna salih rahimahumullah, ya, mereka pada waktu-waktu itu tidak membicarakan sedikit pun dari urusan dunia. Wa kul indantibahika minan naum. Maka katakanlah ketika engkau terbangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang bangun dari tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Ya. Alhamdulillahilladzi yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Di antara zikir yang lainnya adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Innallaha binnasi la raufur rahim. Segala puji bagi Allah yang menahan langit untuk tidak runtuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang kepada manusia. Disebutkan dalam catatan kaki, zikir yang pertama itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Zikir yang kedua itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Summakum, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kemudian hendaklah engkau bangun ila toharah, kemudian setelah itu engkau bersuci, ya, warka sunnatal fajri, maka lakukanlah ruku, yakni salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, ya. Dan ini termasuk sunnah muakkad, ya, sunnatun muakkadah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala ruk'atai al-fajr. Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah pernah benar-benar menjaga dari sunnah-sunnah, dari amalan-amalan yang lebih besar dari penjagaan beliau terhadap dua rakaat salat sunnah sebelum fajar. Maka kata beliau, kemudian setelah engkau bersuci, ya, maka lakukanlah ruku, ya, yakni salat dua rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh, ya, sebelum salat subuh. Wakhruj ilal masjid khasyian, lalu keluarlah engkau menuju masjid dalam keadaan khusyuk. Wakul fi tariqika, maka katakanlah ketika dalam perjalananmu menuju masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ma mashi hadza. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak yang engkau janjikan untuk engkau tunaikan atas orang-orang yang meminta kepadamu, demikian pula hak yang engkau janjikan untuk ditunaikan atas orang-orang yang berjalan menempuh perjalanan ini. Anni lam akhrut asharran, bahwasanya aku tidak keluar dari rumah itu dalam rangka untuk melakukan kejelekan. Wala bataran, demikian pula tidaklah aku keluar dalam rangka untuk menentang al-haq kebenaran. Wala ria'an, demikian pula bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Wala sum'ah, demikian pula bukan karena ingin didengar oleh manusia kemudian dipuji. Harajtu ittiqa'a sakhatik, namun aku keluar dalam rangka untuk menjaga diri dari kemurkaanmu. Wabtigha'a mardatik, mengharapkan keridhaanmu. As'aluka an tujirani minan nar, aku meminta kepadamu untuk melindungi aku dari neraka. Wa an taghfira li dzunubi, dan aku meminta kepadamu untuk mengampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Namun disebutkan dalam catatan kaki, dikatakan hadisun dhaif, ya, hadis ini yang menyebutkan adanya tuntunan dari zikir ini atau doa ini adalah hadis yang dhaif. Antum bisa lihat di catatan kaki yang punya kitabnya. Kemudian kata Ibnu Jauzi rahimahullah, waqsidi sholata ila yaminil imam, lalu tujulah tempat sholatmu itu di sebelah kanan imam. Kalau imamnya di sini, ya, tujuan utama kanan dulu, penuhi, ya. Penuh kanan, baru ke kiri, penuhi saf depan, ya. Ini didasari dalam oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari atau dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sarahnya terhadap hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Adzan, mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Al-Bara'. Beliau mengatakan, "Kunna idza shalaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini." Ya. Dahulu, ya, ketika kami sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, kami menyukai untuk berada di sebelah kanan. Dan ini merupakan amalan para sahabat. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis suhuf." Ya, sesungguhnya Allah, demikian pula para malaikatnya, mereka bersalawat, ya, atas orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Dalam hadis ini ada pembahasan ya, tentang makna yang terkandung di dalamnya. Al-Muhim ada riwayat ya. Demikian pula ada contoh dari para sahabat, di antaranya Al-Bara ya, bin Azib, yang merupakan kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senang ketika menuju salatul jamaah ambil saf sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan imam. Kemudian kata Ibnul Jauzi, "Fa idza faragta minas shalah fakul." Apabila engkau selesai mengerjakan salat, maka ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang zikir ini maknanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Allah kekuasaan, kerajaan, hanya milik Allah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Di tangan Allah segala kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca 10 kali. Ya, 10 kali. Didasari dalam hadis yang sahih riwayat al-imam Ahmad. Dari hadis Abu Ayyub al-Ansari. Dan disahihkan oleh Syekh al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Disebabkan karena adanya penguat-penguatnya. Summa sabbih ashran. Kemudian hendaklah engkau bertasbih sebanyak 10 kali. Wahmid ashron. Kemudian bertahmid sebanyak 10 kali. Wakabbir ashron. Demikian pula bertakbirlah sebanyak 10 kali. Dasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Ya. Demikian pula kata beliau, waqra ayatal kursi. Lalu pada zikir-zikir tersebut, setelah itu baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Didasari oleh hadis yang sahih riwayat Ibnu Sunni, dalam hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Humair dari ya, dan seterusnya sampai Abi Umamah marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dikatakan man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yuhallu bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Ini di antara keutamaannya. Kalau mungkin hari-hari kita membaca zikir itu sekedar oh ini sunnah ada dalilnya, di antaranya adalah bacaan ayat kursi, apa keutamaannya? Agar menambah semangat kita, membersihkan niat kita. Di sini disebutkan keutamaannya, barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap akhir sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuknya surga kecuali al-maut, kematian. Dijanjikan dalam hadis itu dengan dukhulul jannah, masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kata Ibnul Jauzi, was'alillah subhanahu qabulas shalah. Lalu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diterima sholatmu. Fa'in soha fajlis zakironillah ta'ala ila antadlu asyamsu wa tartafi. Apabila engkau dalam keadaan sehat, maka duduklah ya. Ada kesehatan, ada kesempatan ya, waktu luang, antum tidak diburu dengan kewajiban yang lainnya ya. Maka duduklah dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari, lalu naik ya. Sampai waktu duha. Dikatakan waktu duha itu naik setinggi 1 tombak atau 5 derajat. Ya. Ya. Summa sholli wa tarka ma kutiba laka. Kemudian sholatlah, rukuklah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untukmu dari kemampuan tentunya. wa in kana samanu rakaatin fa huwa hasan. Apabila salat atau ruku itu dikerjakan sebanyak 8 rakaat, maka itu merupakan kebaikan, sesuatu yang baik. Dan ini didasari oleh hadis dari Ummu Hanik yang disebutkan dalam catatan kaki. Ummu Hanik Fakhitah bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fadhi." Aku pergi menemui Rasulullah alaihi wasallam pada tahun ditaklukannya kota Makkah. Fawajatuhu yaktasil, maka aku dapati beliau sedang mandi. Falamma faragha min ghuslih, maka ketika beliau selesai dari mandinya, shalla samani raka'atin wa dzalika duha. Maka beliau setelah selesai dari mandi, beliau sholat 8 rakaat dan itu pada waktu duha. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya sholat duha itu paling sedikitnya itu 2 rakaat. Ya. Paling bagusnya itu dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Pertengahannya ya 4 rakaat. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat, seterusnya. Kemudian faslun, pasal yang berikutnya. Al ilmu afdalu min kulli nafilatin. Ilmu itu lebih utama dari seluruh amalan-amalan nafilah. Amalan-amalan yang sunnah. Dan di sini ada khilaf dari para ulama tentang permasalahan ini. Di antara mereka ada yang lebih mendahulukan ilmu dari amalan-amalan sunnah. Namun dari sebagian ulama-ulama yang lainnya lebih mengutamakan amalan sunnah. Ya. Maka masing-masing sesuai dengan keadaan orang yang mengerjakannya. Mana yang paling mendatangkan manfaat. Ya. Adapun sandaran dari permasalahan ini adalah hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dari hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antadwa fata'allam ayatan min kitabillah khairun laka min antusalya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya ketika pada waktu pagi engkau mempelajari satu ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Wala antaqdua fata'allam baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Demikian pula ketika pada waktu pagi engkau mempelajari satu bab dari bab ilmu, apakah ilmu itu diamalkan atau belum diamalkan, maka apa yang engkau pelajari itu lebih baik dari engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Namun ya, disebutkan oleh ahli tahqiq, dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Ziyad Al-Bahrani. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, la adri man huwa, saya enggak tahu siapa dia itu. Ya. Demikian pula kata Ibnu Hajar, ya, menghukumi orang ini mastur. Ya. Tidak diketahui keadaannya. Demikian pula dalam sanadnya ada seorang yang bernama Ali bin Zaid bin Jada'an dan dia dhaif, dilemahkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Taghrib. Demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah. Demikian pula di sana ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Umar Ibnu Umar secara marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan lafaz, Innal mu'mina idza ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal kana afdal min an yusalliya alfaraqatin tatawuan. Ya, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia belajar satu bab dari ilmu, apakah ilmu itu sudah diamalkan atau belum diamalkan, maka itu lebih utama dari dia sholat sebanyak 1000 rakaat dari sholat-sholat sunnah. Maka hadis ini juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis yang mungkar, ya, hadis yang lemah, menyelisih hadis-hadis yang sahih. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan dari Ibn Abbas marfu sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan lafaz man ta'allama baban minal ilmi umila bi aw lam yu'mal bi kan afdal min salati alfi raka'ah. Sesungguhnya seseorang yang mempelajari satu bab dari ilmu, apakah ilmu itu diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih utama dari salat 1000 rakaat. Fa in huwa amila bihi aw allamahu kana lahu thawabuhu wa thawabu man ya'mal bihi ila yaumil qiyamah. Apabila ilmu yang dia pelajari itu dia amalkan atau dia ajarkan kepada yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatan dia mengamalkan ilmu, dan dia pun mendapatkan pahala ketika orang lain mengamalkan ilmu yang diajarkan sampai yaumul qiyamah. Maka hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul dhaifah maudhu, hadis yang palsu. Ya. Al-muhim, ya, tentang masalah ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan yang lebih utama itu ilmu dari amalan-amalan nafilah. Ada pula yang mengatakan yang lainnya. Perhatikan dalam catatan kaki. Nah, ini disebutkan dalam catatan kaki pada halaman yang ke-57, ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan hadhihi mas'alatun mukhtalafun fiha. Ini adalah masalah yang diperselisihkan. Hal talabul ilmi afdal aw salatun nafilah wa tilawah wa dzikr. Ya. Apakah talabul ilmi itu lebih utama atau salatun nafilah atau tilawatul Quran atau zikir yang lebih utama? Fa amma man kana mukhlishan lillahi fi talabil ilmi wa dhihnihi jayyid fal ilmu aula. Adapun seorang yang ikhlas dalam talabul ilmi, ya, demikian pula kecerdasannya itu bagus, ya, maka ilmu itu lebih utama baginya. Walakin ma'ahadin min salatin, ya, wa ta'abudin. Akan tetapi dia juga mengambil bagian ketika dia talabul ilmi, dia juga mengamalkan dari amalan-amalan ibadah, dari salatul lail, demikian pula dari amalan-amalan ibadah yang lainnya. Fa'in ra'aitahum mujidan fi talabil ilmi la hadalahu fil qurubat fa hadza kaslan muhayyinun wa laysa huwa bisadiqin fi husnin niyyah fi husnin niyyatihi. Apabila engkau lihat pada diri seorang penuntut ilmu, ya, dia tidak memiliki bagian dari amalan-amalan qurubat, amalan-amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sifat malas, ya, sifat meremehkan, dan dia bukan seorang yang jujur dalam niatnya, bukan seorang yang bagus dalam niatnya. Maka mesti ketika seorang talabul ilmi itu bagus niatnya, maka akan diiringi dengan amalan-amalan ibadah, ya, berusaha untuk diamalkan apa yang telah dia ketahui. Wa amma man kana talabuhu al hadis wal fiqha ghiyatun. Adapun apabila usaha dia dalam mencari hadis, demikian pula ilmu fikih, itu sekedar sebagai hiasan, ya, demikian pula wa mahabbatun nafsaniyah, kesenangan pribadi, ya, tidak ada niatun salihah, tidak ada niat-niat yang bagus untuk mengangkat dirinya dari kejahilan atau dalam rangka ingin mengajarkan ilmu kepada yang lainnya, hanya sekedar pengen dikatakan sebagai talibul ilmi, hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang berilmu, hanya kesenangan pribadi yang dia cari. Fal ibadatu fi haqqihi afdal bal ma bainahuma af'alut tafdhil, ya. Maka ibadah pada hak dia itu lebih afdal, lebih utama, ya. Bahkan antara keduanya ada keutamaan yang lebih jauh, yang jauh, ya. Ini, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Kata beliau, wa hadza taqsimun fil jumlah, maka ini pembagian secara garis besar. Faqala wallahu ma ra'aituhu mukhlishan fi talabil ilmi, maka sangat sedikit, ya, demi Allah aku melihat ada seorang penuntut ilmu yang benar-benar ikhlas dalam usahanya talabul ilmi, ya. Maka ketika seorang talabul ilmi, hendaklah dia tidak meremehkan dari amalan-amalan ibadah. Jangan remehkan amalan-amalan sunnah, ya. Apakah salatul rawatib atau salatul lail atau puasa, ya. Allah taala alam bisawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Kata beliau, fa idza a'data darsaka ila waqti duha, apabila engkau mempersiapkan pelajaranmu pada waktu duha, al-a'la fasholli duha samani rakaatin, maka salatlah, ya, duha sebanyak 8 rakaat. Tsumma tasaghal bi mutala'atin au naskhin ila waqtil asri, kemudian sibukkan dirimu untuk mempelajari ilmu, ya, atau menyalin ilmu sampai pada waktu asar. Tsumma ud ila darsika mim ba'dil asri ila waqtil maghrib, kemudian ulangi pelajaranmu, ya, dari setelah asar sampai mendekati maghrib, sampai waktu maghrib. Wasali ba'dal maghrib rakaataini bi juz'aini, kemudian salatlah, ya, setelah maghrib sebanyak 2 rakaat dari salat sunnah rawatibah, ya, dengan membaca 2 juz dari Al-Qur'an, ya. Tentunya masing-masing disesuaikan dengan keadaan. Kalau di sini ada taklim, ya, enggak bisa, ya. Kalau sendirian mungkin bisa, ya. Atau dengan makna yang lainnya, ya, membaca surat-surat pendek dari 2 juz yang terakhir yang mudah, ya, gitu. Namun, ya, apabila seseorang mampu melakukan salat sunnah dengan membaca 2 juz dari Al-Qur'an, maka itu juga bagian dari murojaah dia terhadap Al-Qur'an yang dia pelajari, ya. Fa idza shalaital isya fa'ud ala durusika, apabila engkau telah menunaikan salatul isya, maka kembalilah kepada pelajaran-pelajaranmu, ya, murojaah apa yang telah engkau pelajari. Tsumma taji ala syikkikal aiman, kemudian ketika tiba waktu tidur, maka berbaringlah pada lambung sebelah kananmu, ya. Fasabbih salasan wa salasin, kemudian sebelum tidur berzikirlah dengan bertasbih sebanyak 33 kali. Wahmid salasan wa salasin, ya, bertakbirlah sebanyak 33 kali. Wa kabir arba'an wa salasin, kemudian bertakbirlah sebanyak 34 kali. Wa qul Allahumma kin azabaka yawma tajma'u ibadak, ya. Ya Allah, jagalah diriku dari azab-Mu pada hari engkau kumpulkan hamba-hambamu, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan demikian pula Al-Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada istrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yakni tentang masalah zikir sebanyak 33 kali dan 34 kali tadi, kata Nabi SAW, idza awaituma ila firasyikuma, apabila kalian berdua hendak berbaring di atas tempat tidur kalian, au akhatuma madojiakuma, atau kalian hendak tidur, ya. Fakabir salasan wa salasin, takbirlah sebanyak 33 kali. Wasabiha fakabira salasan wa salasin, bertakbirlah kalian berdua sebanyak 33 kali. Wasabiha salasan wa salasin, demikian pula bertasbihnya, bertasbihlah kalian berdua sebanyak 33 kali. Wahmada salasan wa salasin, demikian pula bertahmidlah kalian berdua sebanyak 33 kali. Wa fi riwayatin at-tasbih arba'an wa salasin, dalam riwayat yang lainnya tasbihnya disebutkan sebanyak 34 kali. Wa fi riwayatin at-takbir sa'arba'an wa salasin, dalam riwayat yang lainnya takbirnya yang 34 kali. Kata Ali radhiyallahu taala anha, fama taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak pernah meninggalkan zikir itu semenjak aku mendengarkan amalan itu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dikatakan kepada beliau, wala lailatas sifin, apakah engkau juga tidak meninggalkan amalan itu ketika terjadi perang Siffin, fitnah di antara yang terjadi pada masa beliau, ya. Kata beliau, qala wala lailatas sifin, demikian pula tidaklah aku meninggalkan amalan itu pada masa terjadinya fitnah pada perang Siffin, ya. Berikutnya, wa idza fatahta ainaika, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, apabila engkau membuka kedua matamu, minan naum, dari tidur, fa'lam anna nafsa qad akhadat hadzaha, maka ketahuilah bahwasanya jiwa itu telah mengambil bagiannya, mengambil jatahnya. Fakum ilal wudu, maka hendaklah engkau beri menuju wudu. Nah, disebutkan dalam catatan kaki itu, di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ketika bangun tidur, ya, berzikir dulu beliau, ya. Kemudian setelah itu beliau bersiwak, ya. Lalu menuju wudu. Nah, di sini diringkas oleh Ibnu Jauzi. Fakum ilal wudu wa shalli fi dhulamil lail ma amkana. Lalu bangunlah, ya, untuk menegakkan salat, ya, pada gelapnya malam, apa yang mungkin mampu engkau kerjakan. Wastaftih biraqataini khafifataini, lalu dahului amalan qiyamul lailmu itu dengan dua rakaat yang ringan, baca surat yang pendek, ya. Summa ba'dahuma raqataini bijuz'aini minal Qur'an, kemudian setelah itu engkau lanjutkan dengan mengerjakan dua rakaat yang dalamnya engkau baca dua juz dari Al-Quran, ya. Selain sebagai amalan ibadah, ya, di dalam sholat, ya, juga itu sebagai bentuk murojaah apa yang dihafal oleh seseorang. Summa ta'udu ila darsil ilmi, kemudian engkau kembali, ya, melakukan murojaah terhadap ilmu yang telah dipelajari. Fa innal ilma afdalu min kulli nafilah, karena sesungguhnya ilmu itu lebih utama dari setiap amalan yang nafilah, yang sunnah, ya. Beliau menganjurkan kepada putra beliau ketika sudah mengerjakan qiyamul lail, apa yang seorang itu mudah untuk mengerjakannya, kalau mampu baca dua juz dari Al-Qur'an, maka, ya, enggak cukup dengan salat sunnah saja sampai subuh, tapi, ya, setelah itu murojaah ilmu yang telah dia pelajari, ya. Dan beliau mengambil pendapat bahwasanya ilmu itu lebih utama dari nafilah, dari salat sunnah. Berikutnya, al-hadaru minal afati wal awaik, pasal yang berikutnya, nasihat untuk berhati-hati dari segala sesuatu yang merusak, yang menghalangi seseorang dari talabul ilmi. Kata beliau, wa alaika bil uzlah, faya aslu kulli khairin, maka hendaklah engkau melakukan amalan uzlah, ya, menjauhi untuk bercampur dengan manusia yang lainnya, ya. Di sini ada rincian tentunya, ya. Yang paling utama untuk seseorang amalkan itu adalah, ya, bergaul, bercampur dengan manusia, mengajarkan ilmu kepada mereka, mendakwahkan ilmu, berta'awun dengan mereka apabila memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, ya, dia tidak bisa bersabar atas gangguan manusia, dia mengkhawatirkan fitnah, maka tentunya dia boleh baginya untuk uzlah, menjauhkan diri dari manusia. Ya. Dan ini disebutkan dalam bab tersendiri dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Dan disebutkan hadis-hadis tentang dianjurkannya uzlah. Namun, para ulama membuat rincian. Yang paling utama, urutan pertama adalah seorang itu bergaul dengan manusia. Apabila mungkin, apabila dia mampu bersabar, dan itu lebih utama. Kalau dia enggak mampu, ketika keadaan berubah, ketika fitnah semakin dahsyat, boleh baginya uzlah. Ya, seperti itu. Waqdar min jalisi su, maka hati-hatilah engkau dari teman duduk yang buruk, yang jelek. Ya. Wal yakun julasa'uka al-kutub wa nadhar fi siyari salaf. Ya. Maka jadikan teman dudukmu itu adalah kitab-kitab, demikian pula melihat, membaca, mempelajari dari perjalanan para salaf. Ya. Wala tastagil bi ilmin hatta tuhkima ma qablahu. Jangan engkau menyibukkan diri dengan ilmu, ilmu yang baru, sampai engkau mutkin, ya, sampai engkau kokoh, ya, terhadap ilmu yang telah engkau pelajari sebelumnya. Wa talammah siyarul kamilin fil ilmi wal amal. Lalu perhatikanlah, ya, lihatlah kepada perjalanan sejarah hidup orang-orang yang sempurna dalam hal ilmu, demikian pula amal. Wala taqna bidun. Jangan engkau merasa puas dengan sesuatu yang sedikit dari mereka, ya. Yang rendah, ya, yakni sudah mendapatkan sedikit ilmu sudah merasa cukup puas. Ya, tidak demikian seorang penuntut ilmu. Lihatlah contoh kepada orang yang di atasnya dalam kebaikan. Faqad qala syair, sungguh telah berkata seorang penyair, walam arofi uyubin nas syai'an. Aku tidaklah pernah melihat kepada aib-aib manusia sedikit pun. Karena ksil qadirina alan tamam. Seperti orang yang tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu untuk menjadi orang yang sempurna, ya. Wa'lam annal ilma yarfa'ur aradil. Maka ketahuilah sesungguhnya ilmu itu mengangkat orang-orang yang asal hukum, asal keadaannya itu rendah kedudukannya. Faqad kana khalqun katsirun minal ulama la nasaba lahum yudkar wala suratan tukhtasan. Dan sungguh telah banyak dari kalangan para ulama yang asalnya mereka tidak memiliki nasab yang dikenal. Demikian pula tidak memiliki rupa fisik yang bagus. Wa kana Atha ibn Abi Rabah aswadul laun mustaqisul khilqah. Maka dahulu seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah, ya, beliau memiliki kulit yang berwarna hitam, ya. Fisiknya buruk, ya. Fisiknya buruk. Dikatakan dalam catatan kaki di antara yang disebutkan oleh tentang Atha ini, wa kana Atha aswad, atau ini adalah seorang yang berkulit hitam, awar, ya. Apa itu awar? Matanya buta sebelah, ya. Aftosh, ya. Anda lupa aftosh ini apa? Yang berikutnya asyal, ya. Asyal ini adalah seorang yang lumpuh, ya. Kemudian a'raj, yang menyebabkan ketika dia berjalan dia pincang, ya. Summa ama, kemudian setelah itu dia buta. Wa kana thiqatan faqihan, dan beliau adalah seorang yang thiqah, faqih, aliman katsirul hadis, seorang yang alim, banyak hadisnya. Wa kana min a'lamin nas bil manasik, dan beliau adalah orang yang paling berilmu tentang manasik haji, ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Jauzi, Atha bin Abi Rabah ini adalah orang yang berkulit hitam, fisiknya buruk. Namun waja'a ilaihi Sulaiman ibnu Abdul Malik, dan datang kepada beliau Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik. Wahwa khalifah, dalam keadaan beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Ya. Wa ma'ahu waladahu, ya. Dan bersama Sulaiman bin Abdul Malik ya, dua putranya. Fajalasu yas'alunahu anil manasik. Maka beliau bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah tentang masalah manasik haji. Fahaddatsahum wa huwa mu'ridun anhum biwajhi. Maka Atha' bin Abi Rabah ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik dalam keadaan dia berpaling, ya, seperti yang digambarkan oleh Ustaz kemarin. Ya, nengok sedikit sudah selesai ya, seperti itu. Enggak sekali mari seperti ini langsung didudukan. Tidak. Ya. Faqala al-khalifah liwalidayhi, maka al-khalifah mengatakan kepada putranya, "Kuma wala taniya wala takasula fi talabil ilmi." Ya. Berdirilah kalian berdua, jangan kalian lalai, jangan kalian malas dalam hal menuntut ilmu. Fama ansadullana baina yadai hadzal abdil aswad. Maka sungguh aku tidak akan melupakan kerendahan kita ini ketika berada di hadapan seorang budak yang berkulit hitam ini. Ya. Wa kana al-Hasan maula ay mamlukan. Dahulu Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri juga sama, seorang maula, yakni budak yang dibebaskan. Ya. Wa Ibnu Sirin, demikian pula Ibnu Sirin juga budak yang dibebaskan. Wa makhul, demikian pula makhul, makhluk, makhul dari Syam, ya. Wa khalqun katsir, demikian pula sekian banyak para ulama. Wa innama syurrifu bil ilmi wa taqwa, dan sesungguhnya saja mereka itu yang asalnya tidak memiliki nasab yang bagus untuk disebutkan, bahkan sebagiannya buruk fisiknya, ya, yang asalnya tidak dikenal oleh manusia, lalu mereka dimuliakan dengan sebab ilmu dan taqwa, ya, dengan ilmu dan takwa. Mereka selain dikenal dengan keilmuannya, juga dikenal sebagai orang-orang yang beramal dengan ilmu, ya. Ilmu yang mereka miliki diiringi dengan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.